Masih ada lagi, Mas Bram. Banyak. Seperti? Iya. Yeah. Devi. Itu. Siapa Mas Bram? Devi. Yeah. Sama-sama dari Arema dong. Iya. Yeah. Jadi Arema ada dua. Dari Malang ada dua. Ada Ratna Antika dan Devi Aldiva. Semuanya utuh bersama keutuhan. Galing juga ada. Teman-teman dari kawasan daerah Kandangan. Kita buktikan bahwa Monata pengen bersaudara dengan Anda. Kita sambut all artisnya Monata. Matur suwun Galing. Thank you. Thank you.